Faslun fi bayani najasati wa izalatiha. Fasal menjelaskan tentang pembagian-pembagian najis, pengertian najis, dan menjelaskan tentang cara menghilangkan najis. Wa hadzal faslu madkurun fi ba'dhi nusahi qabla kitabi shalah. Qubaila kitabi shalah. Fasal ini di sebagian salinan, di sebagian manuskrip disebutkan sebelum menjelaskan kitab usholah. Wa najasatu lughatan asyai'ul mustaqdar. Makna najis secara lughat, secara makna asli bahasa Arab adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan. Wa syar'an kullu 'ainin harumat tanawuluha 'alal itlaq halal ikhtiyari ma suhulati tamyiz la li hurmatiha wa la li istiqdariha wa la li dharariha fi badanin aw aqlin. Sedangkan makna najis secara syariat sangat panjang sekali dalam kitab ini, yaitu setiap benda yang haram dikonsumsi, setiap benda yang haram dikonsumsi secara mutlak, secara mutlak dalam arti tidak memandang apakah sedikit ataupun banyak, dan keharaman itu berlaku di saat tidak dalam kondisi darurat dan juga mudah dibedakan. Yang keharaman itu tidak dikarenakan mulia, tidak dikarenakan kemuliaannya, tidak dikarenakan kotornya, dan juga tidak dikarenakan membahayakan badan, membahayakan tubuh, atau membahayakan akal. Wadahola fil itlaqi qalilun najasati wa katsiruha. Kata itlaq yang ada dalam definisi itu memasukkan najis yang jumlahnya sedikit maupun najis yang banyak. Wa kharaja bil ihtiyari darurah fa innaha tubihu tanawulan najasah. Dan kata ihtiyar atau sedang ada pilihan ini mengecualikan darurah, darurah atau kedaruratan. Karena kedaruratan memperboleh, kondisi kedaruratan ini memperbolehkan mengkonsumsi benda najis. Jadi benda najis ini hukumnya haram dikonsumsi bila memang dalam keadaan yang normal. Tapi kalau untuk keadaan darurat, misalnya seseorang yang nyawanya sudah di ujung, dia kelaparan dan nyawanya sudah di ujung, dia hanya menemukan bangkai di depannya, maka untuk menyelamatkan nyawa itu dia diharuskan untuk memakan bangkai. Walaupun dalam keadaan normal, tentunya bangkai haram dimakan. Wa bi suhulati tamyiz aklu dudil maiti fi jubnin aw faqihatin wa nahwi dzalik. Dan kata suhulati tamyiz atau mudahnya memisahkan ini mengecualikan memakan cacing yang mati yang berada di keju atau berada di buah-buahan. Jadi ada keju atau buah-buahan yang di dalamnya terdapat banyak sekali cacing. Ini asalkan cacing itu tidak dipisahkan dari keju dan buah-buahan, hukum memakannya ini halal. Walaupun cacingnya mati, walaupun cacingnya sudah menjadi bangkai. Berbeda bila memang cacingnya sudah dipisahkan, itu beda lagi hukumnya. Jadi benda najis yang berada di satu benda tertentu dan lahir dari sana, itu bila memang sulit untuk dipisahkan, maka kita diperbolehkan untuk mengkonsumsinya beserta dengan benda yang menjadi tempat lahirnya najis itu. Wa kharaja biqaulihi lali hurmatihi maitatul adami. Jadi najis adalah sesuatu yang haram dikonsumsi, tetapi keharaman itu bukan karena benda itu mulia. Jadi mengecualikan sesuatu yang haram dikonsumsi, tetapi keharaman itu dikarenakan benda itu mulia, yaitu jenazah manusia. Jadi kita tidak diperbolehkan memakan jenazah manusia bukan karena jenazah manusia ini hukumnya najis, tetapi dikarenakan manusia ini telah dimuliakan oleh Allah, sehingga atas dasar kemuliaan itu tidak diperbolehkan memakannya. Wa bi'adamil istiqdaril maniyyu wa nahwuhu. Dan najis adalah sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi, yang tidak dikarenakan benda itu kotor atau menjijikkan. Jadi benda yang haram dikonsumsi, tetapi keharaman itu disebabkan oleh, dikarenakan oleh benda itu menjijikkan atau kotor, ini tidak lagi termasuk kategori najis. Contohnya seperti mani dan lainnya. Jadi seseorang tidak boleh mengkonsumsi mani, haram mengkonsumsi mani, dikarenakan mani ini termasuk sesuatu yang menjijikkan dan sesuatu yang istighdar. Wa binafi dharari al-hajaru wan nabatul mudhirru bi badanin aw aqlin. Dan selanjutnya yang menjadi pengecualian najis adalah sesuatu yang bisa menjadikan tubuh atau akal berdampak buruk setelah mengkonsumsinya. Jadi batu ataupun tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadikan, yang bisa membahayakan badan atau tubuh, ini hukumnya haram dimakan, haram dikonsumsi, bukan karena benda itu najis, tetapi lebih dikarenakan benda itu bisa membahayakan tubuh ataupun akal. Tsumma dzakara al-musannifu dhabitan lin-najasil kharij min al-qubli wa dhuburi biqaulihi wa kullu ma'in kharaja min as-sabilaini najisun. Lalu musannif, pengarang takrib, beliau menuliskan satu standaritas, satu kaidah yang mencakup semua najis yang keluar dari lubang kotoran, yaitu lubang depan, kubul, atau lubang belakang. Kata itu adalah wa kullu mai'in kharaja min as-sabilaini najisun. Setiap benda cair yang keluar dari salah satu dua jalan, yaitu jalan depan maupun belakang, ini hukumnya najis. Wa wasadikun bil kharijil mu'tad kal bauli wal qaiti wa bin nadhiri kal da'kadami wal qaihi. Sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun belakang ini mencakup hal-hal yang normal terjadi, hal-hal yang lumrah terjadi seperti kencing maupun kotoran, dan juga mencakup sesuatu yang jarang terjadi seperti darah ataupun nanah. Illal maniyya min adamiyyin aw hayawanin ghairi kalbin wa khinjirin wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma hayawanin tahirin. Benda cair yang keluar dari kubul maupun tubur ini mengecualikan mani yang keluar dari manusia atau mani yang keluar dari hewan selain anjing dan babi. Jadi mani hukumnya suci, baik keluar dari manusia atau hewan, kecuali mani yang keluar dari babi ataupun anjing ataupun hewan yang lahir dari perkawinan silang keduanya, atau hewan yang lahir dari perkawinan salah satu dari keduanya dengan hewan yang suci. Wa kharaja bima'in adudu wa kullu mutasallibin la tuhilul ma'idah falaisa binajisin bal huwa mutanajjisun yaduru bil wasli. Mengecualikan sesuatu yang cair adalah benda yang tidak cair. Jadi tadi standaritas atau kaidah yang dibuat oleh musannif adalah setiap benda cair. Setiap benda yang cair yang keluar dari depan atau belakang ini hukumnya najis. Jadi ini mengecualikan benda yang tidak cair, yaitu seperti cacing dan setiap benda padat yang tidak dirubah di dalam perut. Jadi di saat kita menelannya hingga keluar itu bendanya masih tetap, tidak berubah di saat berada di perut. Maka benda-benda seperti itu, benda yang padat, ini hukumnya tidak najis, tetapi mutanajis, yang artinya benda itu bisa disucikan dengan cara dibasuh. Wa fi ba'di nusahi wa kullu ma yakhruju bilafdil mudhari wa isqati ma'in. Di salinan redaksi yang lain, di dalam manuskrip yang lain terdapat perbedaan kata, yaitu tidak menggunakan kata wakullu ma kharaja tetapi menggunakan wakullu ma yakhruju, menggunakan bentuk fi'il mudhari, bentuk kata kerja yang memiliki waktu saat ini atau nanti, dan juga tidak menggunakan kata ma'in. Jadi wakulluma menggunakan kata ma, tidak menggunakan kata ma'in.